mencintai aku, Jimmy. Sayang aku, cinta tanpamu diriku, hidupku membeku. Bila kau tiada, dunia pun hampa, Jimmy. Sayang aku, cinta Jimmy, Jimmy. Bulbul, Mary Bulbul, Mary Devi, Mary John. Tiada.